Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kita diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk bisa beribadah di bulan yang diberkahi, yaitu bulan Ramadan. Dan kita sekarang berada di malam ke-24 insyaAllah. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur untuk mengisi masa-masa liburan ini atau masa-masa Ramadan ini untuk bisa juga sambil tafaqquh fiddin, menuntut ilmu dalam bentuk belajar ilmu bahasa Arab. Barakallahu fikum. Pelajaran kita yaitu melanjutkan pelajaran Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin nantikina biha. Pada jilid pertama, dan kita kemarin ada PR. Sebelum masuk pembahasan baru, kita akan mengkoreksi PR bersama. Barakallahu fikum. Halaman berapa PR Abu Salma? 17. Halaman 17. 6. Poin ke berapa? Dari poin pertama atau dari poin pertama ya? 6. Dari poin pertama. 6. Silakan coba dibaca. Perintahnya di situ iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah sambil memberi harokat akhir kata. Maksudnya harokat akhir kata dibaca dengan jelas di samping antum telah menulis harokat tersebut. Ya, tafadhol. Al-babu. At-tajiru. Diartikan. Al-babu, pintu. At-tajiru, pedagang. Satu lagi, tiga. An-najmu, bintang. Ya, Mas Dimas. Al-Qamaru, bulan itu. Ad-diku, ayam jantan itu. Satu lagi. Al-Ma'u, air itu. Asanta. Mas Edwal. As-Sariru, ranjang. Al-Baitu, pintu rumah itu. Al-masjidu, masjid itu. Al-baitu, diulang, apa artinya? Al-baitu, rumah itu. Barakallahu fikum. Berikutnya kita baca bareng. Ar-rajulu. Ar-rajulu artinya? Lelaki. As-sukaru. As-sukaru. As-sukaru. Al-waraku. Al-waraku. Barakallahu fikum. PR berikutnya. Imla'il faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Isilah yang kosong pada berikut ini, yaitu mengisi titik-titik dengan meletakkan, maksudnya menulis, meletakkan kata yang cocok. Fadl Abu Salma, dua-dua dibaca. At-tajiru ghaniyun. Artinya? Pedagang itu kaya. Berdua. As-sukaru hulwun. Artinya? Gula itu manis. Aksanta. Mas Dimas. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. Aksanta. Mas Edwal. Al-mudarrisu tawilun. Pak guru itu tinggi. Naam. At-tabibu qasirun. Dokter itu pendek. Naam. Asanta. Ya. Nomor poin ketiga sekarang. Poin ketiga perintahnya ikhtar kalimatan minal qa'imati alba tunasibul kalimata tunasibul kalimata allati fil qa'imati hamzah. Pilihlah kata dari daftar B yang mencocoki kata pada daftar A. Naam. Barakallahu fikum. Tafadhol, dua-dua. Bacanya dari A aja, dari A. Yang at-talibu kemana arahnya? At-talibu maridun. Naam, satu lagi. Ad-dukanu maftuhun. Ahsanta. Iya. Berikutnya, Mas Imas. At-tufahu ladidun. Naam, satu lagi. Al-ma'u harun. Ahsanta. Mas Edwan. Al-hajaru sakilun. Naam. Al-qalamu maksurun. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Sekarang al-kalimatul jadidatu. Ana yang baca Arabnya, Abu Salma baca terjemahannya. Hulwun. Manis. Atau yang manis. Yang manis. Naam. Maridun. Yang sakit. Naam. Ad-dukanu. Toko itu. Ghaniyun. Yang kaya. Tawilun. Yang tinggi. Faqirun. Yang miskin. Qasirun. Yang pendek. At-tufahu. Apel itu. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Yang tadi dikasih yang karena dia itu sifat musyabaha ya, seperti hulwun, maridun, ghaniyun, tawilun, faqirun, qasirun. Dia itu sifat musyabaha bismil fa'il, yaitu sifat yang menyerupai isim fa'il. Nah, sebagaimana kita mengartikan isim fa'il ada yangnya, demikian juga sifat-sifat ini kita artikan yang. Nah, nanti penunjukannya bisa ke orang atau ke yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan, kita buka halaman 19. Nah, ya kita baca bareng. Al-huruful qamariyatu wal-hurufus syamsiyatu. Al-huruful qamariyatu wal-hurufus syamsiyatu. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Naam. Al-huruful qamariyatu. Al-huruful qamariyatu. Naam, sekarang kita akan baca yang sebelah kanan semuanya huruf-huruf qamariyah yang diawali dengan hamzah. Lalu yang kedua al-ba'u, al-jimu, al-ha'u, al-kha'u, al-ainu, al-ghinu, al-fa'u, al-qafu, al-kafu, al-mimu, al-wawu, al-ha'u, terus terakhir al-ya'u. Nah, itu ya. Jadi kalau satu huruf kita baca lengkap. Kalau bacanya a, ba, ja, ha, kha, itu kurang tepat. Itu kalau kita baca Iqra, baca semacam buku Iqra dan misalnya baca itu. Tapi kita sekarang bukan baca itu, baca huruf itu sendiri. Bagaimana baca huruf? Hamzah kita baca al-hamzatu, al-ba'u, al-jimu, al-ha'u. Nah, di situ huruf-huruf qamariyah ada 14. Nah, ada 14 dari hamzah sampai ya. Gitu ya. Nah. Di sampingnya ada contoh. Hamzah contohnya al-abu. Ba contohnya apa? Al-babu. Barakallahu fikum. Kemudian di sampingnya lagi ada al-hurufu syamsiyatu, huruf-huruf syamsiyah dimulai dari ta. At-ta'u, as-sa'u, ad-dalu, az-zalu, ar-ra'u, az-zayu, as-sinu, as-shinu, as-sadu, ad-dadu, at-ta'u, ad-dha'u, al-lamu, an-nunu. Nah itu. Ada berapa jumlahnya? 14 juga. Berarti huruf qamariyah 14, huruf syamsiyah 14. Berapa jumlah huruf hijaiyah? 28. Berapa jumlahnya? 28. Yakin? Jumlah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, huruf dari apa? Alif hijaiyah. Berapa? Di sini 14 sama 14 berapa? 28 kan? Ada enggak yang belum ketulis? Lam itu ada Allahmu lam. Apa yang ada? Yaitu barusan antum mengucap apa itu? Lam alif. Lamnya ada setelah lam apa? Alif. Alif. Yang enggak ada ya huruf setelah lam itu apa itu? Alif. Nah itu. Yang enggak ada huruf setelah lam itu alif. Alif enggak ada di situ. Hamzah ada huruf pertama huruf hijaiyah adalah hamzah. Huruf pertama. Nah, yang enggak ada di situ alif. Kenapa alif enggak ada di situ? Karena alif tidak menerima harokat. Arif itu ibarat dari sukun. Alif itu enggak bisa menerima harokat. Kalau hamzah bisa menerima harokat, bisa dibaca a, i, u. Itu hamzah. Kalau alif enggak mungkin bisa menerima harokat. Nah. Kalau ada alif yang dikasih harokat itu bukan alif, apa namanya? Hamzah wasol. Nah, ada hamzah terbagi dua kan? Ada hamzah wasol, hamzah sambung, ada lagi satu lagi hamzah putus, hamzah qat'i, hamzah putus. Nah, itu kalau hamzah wasol dibaca di awal kata, tidak dibaca di tengah kata. Tidak dibaca di tengah kata, tengah kalimat. Kalau hamzah putus dibaca baik di awal ataupun di tengah antar kata gitu. Nah, assalamualaikum. Berarti huruf hijaiyah jumlahnya adalah 29. Nah, huruf pertama dimulai dari hamzah. Ini pendapat yang kuat. Huruf pertama itu hamzah. Meskipun kalau kita dulu belajar bilangnya apa? Alif, alba, ya kan? Wata, wasa kan gitu. Itu yang pertama itu bukan alif tapi apa? Hamzah. Kalaupun kita terima alif, maka dia itu adalah hamzah wasol. Yang hamzah wasol itu tulisnya seperti alif, ya, hamzah wasol tulisan seperti alif, hamzah sambung. Nah, di mana alif tempatnya? Kalau bukan di yang pertama, di mana tempatnya? Setelah lam. Nah, setelah lam itu tempatnya. Nah, apa itu huruf qomariyah? Nah, huruf qomariyah kalau kita bahasakan dengan bahasa Arab, atau dikatakan apa itu lam qomariyah atau lam syamsiyah atau huruf qomariyah huruf syamsiyah? Alam alati tuktabu wala tulfat asna alqiraati wa ta'til harful ladhi yaliha musyaddadun. Naam. Lam qomariyah yaitu lam yang ditulis dan tidak dibaca ketika di tengah-tengah bacaan. Dan huruf setelahnya adalah huruf yang bertasydid. Itu namanya lam qomariyah. Lam syamsiyah. Salah ngucap. Lam syamsiyah. Aksan tak mengingatkan. Yang dibahas lam syamsiyah dulu ya. Lam syamsiyah adalah lam yang ditulis dan tidak dibaca ketika huruf lam tersebut di tengah kata. Ketika di tengah-tengah bacaan. Apa nih? Tengah-tengah bacaan. Dan huruf setelahnya adalah bertasydid. Seperti huruf ta, kemasukan lam syamsiyah, maka dibacanya at-tajiru. Contoh yang di buku tajirun di situ diawali kata ini diawali dengan huruf syamsiyah berupa ta. Kita masukkan lam syamsiyah, alif lam, yang alif lam tersebut adalah lam syamsiyahnya, menjadi at-tajiru, bukan al-tajiru tapi at-tajiru. Nah, lamnya enggak dibaca. Huruf setelahnya taknya menjadi bertasydid. Berbeda dengan huruf qomariyah. Huruf qomariyah itu apa lam qomariyah? Yaitu allamul lati tuktabu wa tulfadhu wa yakunu harful ladzi ba'daha ghairu musyaddad. Nah. Yaitu apa? Lam yang ditulis dan dilafadzkan dan huruf setelahnya tidak bertasydid. Contohnya huruf yang qomariyah contohnya adalah hamzah yang dalam contoh di situ al-abun. Abun di situ diawali dengan hamzah. Kita masukkan lam qomariyah menjadi al-abu. Huruf yang kedua ba menjadi al-babu. Nah, jadi huruf setelahnya dibaca dengan jelas, lamnya dibaca dengan jelas, bukan di idgham, bukan dilebur ke huruf setelahnya. Huruf setelahnya enggak tasydid. Barakallahu fikum, insyaallah sudah banyak mengerti tentang ini, hanya sekedar murojaah supaya lebih mengingatkan lagi. Nah, kita baca bareng sekalian dengan artinya. Mulai dari huruf qomariyah, al-abu. Al-abu. Al-abu artinya apa? Ayah atau bapak. Al-babu. Al-babu. Pintu. Pintu. Al-jannatu. Al-jannatu. Surga. Surga. Al-himaru. Al-himaru. Kedelai. Kedelai. Nah, kalau di kedelai ya. Kalau kedelai yang buat buat kacang, buat apa? Susu bikin sule. Nah. Sabakulisan atau terburu-buru ngucap. Maksudnya apa? Keledai bukan kedelai. Nah. Tadi enggak anak sengaja tadi ya. Karotikum. Ya, berikutnya al-khubsu. Al-khubsu. Roti. Roti. Al-ainu. Al-ainu. Mata. Mata. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Makanan siang. Makan siang. Atau santapan siang. Santapan siang. Al-ghada' ini bentuknya makanan, namun makanan ini dimakan yang di waktu siang, namanya ghoda. Nah, itu ya. Al-famu. Al-famu. Mulut. Mulut. Al-qamaru. Al-qamaru. Bulan. Bulan. Al-kalbu. Al-kalbu. Anjing. Anjing. Al-ma'u. Al-ma'u. Air. Air. Al-waladu. Al-waladu. Anak kecil. Anak kecil. Atau anak laki-laki gitu. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Udara. Udara. Al-yadu. Al-yadu. Tangan. Tangan. Nah, itu huruf-huruf qomariyah beserta dengan contohnya. Nah, sekarang kita baca isim-isim yang diawali di huruf syamsiyah, yang huruf ini diawali dengan lam, alif lam dulu. At-tajiru. At-tajiru. Pedagang. Pedagang. At-thawbu. At-thawbu. Kain. Kain. At-diku. At-diku. Ayam jantan. Ayam jantan. At-zahabu. At-zahabu. Emas. Emas. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Laki-laki atau laki-laki. Atau laki-laki dewasa, boleh itu. Az-zahratu. Az-zahratu. Bunga. Bunga. As-samaku. As-samaku. Ikan. Ikan. Asy-syamsu. Asy-syamsu. Matahari. Matahari. As-sadru. As-sadru. Dada. Dada. Ad-dhaifu. Ad-dhaifu. Tamu. Tamu. At-thalibu. At-thalibu. Pelajar. Pelajar. Adh-dhahru. Adh-dhahru. Punggung. Punggung. Al-lahmu. Al-lahmu. Daging. Daging. An-najmu. An-najmu. Bintang. Bintang. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke tamrinun, latihan. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'yan qawaidan nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Bacalah kata-kata berikut dan tulislah dengan memperhatikan kaidah-kaidah mengucap, kaidah-kaidah pengucapan huruf qamariyah dan syamsiyah. Nah, silakan tiga kata dibaca mulai dari Abu Salma. Sambil diartikan, baca diartikan. Al-baitu, rumah itu. Ad-diku, ayam jantan itu. Al-mudarrisu, pak guru itu. Naam, ahsanta. Ya, Mas Dimas. Al-babu, pintu itu. Al-qalibu, pelajar itu. As-sukkaru, gula itu. Ad-daftaru, buku tulis itu. Nah, Mas Edwal. Al-akhu, saudara laki-laki. Ar-rasulu, rasul itu. Al-wajahu, wajah. Nah, ahsanta. Ya, Abu Salma lagi. As-sodiku, teman. Nah, ahsanta. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Nah, satu lagi. As-solatu, solat. Nah, Mas Dimas. Al-Ka'batu, Ka'bah itu. Ar-Ra'su, kepala itu. Al-Isba'u, Al-Isba'u, jari itu. Naam, Mas Adwal. As-Sabunu. As-Sabunu, Zufru. As-Sabunu, tiba. Oh. As-Sabunu. As-Sabunu. Artinya? As-Sabunu, sabun. Iya, sabun itu. Az-Zufru, kuku itu. Al-fajru subuh, waktu subuh. Fajar. Nah, waktu fajar. Aksanta Abu Salma, semua sekalian. Al-zuhru, waktu zuhur. Al-ashru, waktu asar. Al-maghribu, waktu maghrib. Al-isya'u, waktu isya. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Jadi kata-kata di atas yang barusan antum baca itu kata-kata yang diawali dengan al, semua dengan al. Al di situ adalah pertama hamzah hawasol yang bentuknya alif, yang kedua lam. Lamnya bisa berupa lam syamsia, bisa juga berupa lam koma komaria, gitu ya. Jadi situ kan isim-isim tadi diawali semuanya dengan al, ya kan? Yang bentuknya alif itu namanya hamzah wasol, hamzah sambung. Itu bukan alif, tapi hamzah sambung, ya, bentuknya alif. Dibaca di awal kata, tidak dibaca di tengah antar kata. Al baitu di awal kata kita baca al baitu, tapi kalau di tengah kata, di tengah antar kata seperti ditambah wawu menjadi wal baitu. Wal baitu, nah, bukan wa al baitu. Kalau wa al baitu salah, tapi bacanya apa? Wal baitu. Itu yang dimaksud dengan hamzah sambung. Itu hamzah yang dibaca di awal kata, tidak dibaca di pertengahan antar kata. Pertengahan antar kata enggak dibaca. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian lamnya di situ bisa lam syamsiah, bisa lam qamariah. Kapan menjadi lam syamsiah? Kalau setelahnya apa? Huruf-huruf syamsiah. Setelah lam itu huruf-huruf syamsiah berarti disebut lam syamsiah. Kalau setelahnya huruf qamariah disebut lam apa? Lam koma qamariah. Dan pengertian lam syamsiah tadi disebutkan tuktabu wala tulfat asna al qiraati, yaitu ditulis namun tidak dibaca di tengah-tengah bacaan. Dan huruf setelahnya ada huruf, adalah huruf yang bertasdid. Adapun lam qamariah, allamu lati tuktab wa tulfat wa yakunu harful ladhi ba'daha ghairu musyaddad. Nah, yaitu lam yang ditulis dan dibaca dan huruf setelahnya tidak bertasdid. Nah, itu lam qamariah. Nah, ahsantum. Nah, sekarang kita masuk ke ad-darsur rabi'. Nah, kita baca bareng ad-darsur rabi'u. Ad-darsur rabi'u. Pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat. Al-baitu. Al-baitu. Fil baiti. Fil baiti. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Fil masjidi. Nah, al-baitu artinya rumah itu. Fil baiti di dalam rumah. Al-masjidu, masjid itu. Fil masjidi di dalam masjid. Nah, itu boleh diartikan boleh enggak? Al-baitu kita bisa artikan rumah, bisa juga rumah itu. Fil baiti juga demikian, bisa kita artikan di dalam rumah itu atau di dalam rumah. Nah, tergantung konteks bacaannya ya. Kalau seperti ini kita bisa katakan al-baitu artinya rumah. Bisa gitu. Nah, barakallahu fikum. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-maktabi. Nah. Al-maktabu meja, al-maktabi di atas meja. Meja. As-sariru. As-sariru. Ranjang. Ranjang. Al-as-sariri. Al-as-sariri. Di atas ranjang. Di atas ranjang. Naam, barakallahu fikum. Naam, di sini antum perhatikan isim-isim seperti yang disebutkan di depan al-baitu, al-maktabu, al-masjidu, as-sariru. Isim-isim ini semuanya harokatnya doma. Kemudian ketika kemasukan huruf seperti fi dan ala, ini fi dan ala ini huruf. Isim-isim yang tadinya doma berharokat menjadi kasro. Al-baitu menjadi fil baiti. Al-maktabu menjadi alal maktabi. Al-masjidu menjadi fil masjidi. As-sariru menjadi alas sariri. Nah, jadi apa yang terjadi di situ? Perubahan harokat dari doma menjadi kasro. Nah, perlu diketahui bahwa kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Nah, pertama isim, contohnya itu al-baitu, al-maktabu, al-masjidu, as-sariru, itu namanya apa? Isim. Yang kedua fi'il. Fi'il kata kerja. Kalau isim disebut kata benda, kata sifat dan yang semisalnya, itu namanya isim. Yang kedua ada yang namanya fi'il, yaitu apa? Kata kerja. Kata kerja akan muncul di lihat halaman 24. Muncul kata kerja di situ. Halaman 24 ada kharaja, ada dahaba, ya. Kharaja dahaba itu kata kerja. Nah. Kerja. Nah, karena 6 kita perjelas dari di sini supaya enggak bingung untuk membedakan kata dalam bahasa Arab. Jadi yang pertama isim, yang kedua adalah kata kerja, yang ketiga adalah huruf. Huruf contohnya apa? Fi dan ala. Contoh huruf. Nah, antum lihat halaman 26. Buka halaman 26. Baik yang ada di kelas atau yang mendengarkan dari jauh dari radio, buka halaman 26. Di halaman terakhir, di halaman 26, di apa itu paling bawah, bukan halaman terakhir, di halaman paling bawah ada fi ala min ila, gitu kan? Fi koma ala koma min koma ila. Ada berapa huruf? Empat. Nah, disebut min hurufil jer. Huruf-huruf di atas adalah bagian daripada huruf-huruf jer. Huruf-huruf di atas adalah bagian daripada huruf-huruf jer. Nah, apa itu huruf jer? Yaitu huruf yang kalau masuk pada isim, maka isim setelahnya menjadi majrur. Huruf-huruf jer itu adalah huruf-huruf yang kalau dia itu mendahului isim. Huruf jer adalah huruf-huruf yang kalau dia itu mendahului isim, maka isimnya menjadi majrur. Apa itu majrur? Dalam kurung, berharokat kasro atau penggantinya kasro. Nah, huruf jer adalah huruf yang apabila mendahului isim, maka isim setelahnya berharokat, maka isim setelahnya menjadi majrur dalam kurung berharokat kasro atau penggantinya kasro. Berharokat kasro atau penggantinya kasro. Kalau yang tadi kita baca fil baiti, fil masjidi, alal maktabi, kasro bukan? Kasro kan? Nah, itu nanti di isim yang lain ada bukan kasro, tapi penggantinya kasro. Contohnya apa penggantinya kasro? Contohnya misalkan ya, seperti fil muslimina. Fil muslimina, kalau enggak ada huruf jar bilangnya apa? Al muslimuna. Al muslim ketika ada huruf jar menjadi fil muslimina. Berarti ya itu penggantinya kasro. Nah, itu ya. Nah, nanti itu akan lebih jelas ketika kita mempelajari nahwu insyaallah. Nah, yang di sini perlu antum pahami bahwa huruf-huruf jar ketika memasuki isim, maksudnya mendahului isim, maka isimnya berharokat kasro. Kalau isimnya isim mufrad, majrur tandanya kasro. Kalau bukan isim mufrad, maka bukan kasro, penggantinya kasro. Nah, bisa ya, bisa juga fathah kalau dia itu isimnya mamnu' minasorfi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan bacaan. Aina Muhammadun. Ya, baca halaman 21. Kembali ke halaman 21. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Dia di dalam kamar. Nah, di sini ada huwa, ya. Huwa ini diartikan dia atau beliau. Kalau kepada orang yang mungkin seumur dengan kita atau lebih muda, kita artikan apa biasanya? Dia. Tapi kalau orang yang lebih tua atau yang kita hormati meskipun lebih muda, bilangnya apa? Beliau. Beliau, gitu kan? Dalam bahasa Indonesia kita artikan huwa itu berarti dia atau beliau. Nah, dalam bahasa Arab huwa ini disebut domir. Domir itu kata ganti, ya. Huwa domir orang ketiga untuk mudzakkar. Kalau domir, kalau untuk mu'anas makanya hiya. Mu'anas itu yang perempuan, makanya hiya. Kalau mudzakkar makanya huwa. Jadi kata ganti orang ketiga memakai huwa. Nah, untuk mudzakkar tunggal, kalau untuk mu'anas tunggal makanya hiya. Nah, di sini akan keluar huwa dan hiya. Kita baca lagi. Nah, wa aina yasirun. Wa aina yasirun. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dan di manakah Yasir? Dan di manakah Yasir? Dia berada di dalam kamar mandi. Dia berada di kamar mandi. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Dan di manakah Aminah? Dan di manakah Aminah? Dia berada di dalam dapur. Dia berada di dalam dapur. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Di manakah kitab? Di manakah kitab? Dia berada di atas meja. Dia berada di atas meja. Wa aina sa'atu? Wa aina sa'atu? Dan di manakah jam tangan? Dan di manakah jam tangan? Dia ala sariri. Dia ala sariri. Dia berada di atas ranjang. Dia berada di atas ranjang. Nah, barakallahu fikum. Antum perhatikan Muhammadun, iya, kata gantinya huwa. Kenapa? Karena dia mufrad tunggal dan mudakar. Mufrad itu tunggal. Mudakar artinya laki-laki. Karena dia bentuknya mufrad mudakar, tunggal dan mudakar. Yasir juga kata gantinya huwa. Kenapa? Karena berupa mufrad mudakar. Apa itu mufrad? Tunggal dan laki-laki. Yasir itu tunggal. Kalau kita bilang dua yasir, berarti bentuknya bentuk musana dua. Ya. Kalau para yasir berarti apa? Jamak, kan gitu. Itu yang dimaksud dengan tunggal. Aminatu tunggal bukan? Tunggal. Mudakar atau muannas? Muannas, perempuan muannas itu. Maka memakai apa di situ? Kata hiya. Naam. Alkitabu mudakar atau muannas? Mudakar. Naam. Memakai apa kata gantinya? Huwa. Huwa. As-sa'atu mudakar atau muannas? Muannas. Memakai apa kata gantinya? Hiya. Hiya. Naam. Ahsantum. Berikutnya nanti perlu antum ketahui bagaimana cara membedakan mudakar dan muannas, sehingga kita bisa menggunakan kata ganti huwa dan kata ganti hi. Hiya, kan itu. Nah, secara garis besar, nah, pelajaran intinya di kitab yang lain, tapi garis besarnya untuk bisa mudah memahami di Durusul Lughah 1 ini, bahwa isim-isim yang mudzakar bagaimana membedakannya dengan isim-isim yang mu'anas, antum perlu menghafal tanda-tanda isim mu'anas. Kalau isim itu enggak ada tanda-tanda mu'anasnya, berarti dia itu mudzakar. Nah, gitu ya. Nah, berarti apa? Kalau ditanya ini mudzakar atau mu'anas, kita bilang mudzakar atau mu'anasnya dari mana? Dari kita mengetahui tanda-tanda isim mu'anas. Kalau isim itu enggak ada tanda mu'anasnya, berarti isim itu adalah isim mudzakar. Nah, itu. Nah. Jadi sambil berjalan akan mengerti, kita kasih dua aja dulu, dua tanda. Isim mu'anas tandanya isim tersebut diawali tak diakhiri, isim tersebut diakhiri tak marbuto, seperti as-sa'atu. Itu tak marbuto. Nah, kedua isim tersebut, tanda yang kedua, isim tersebut nama bagi wanita seperti Hindun. Hindun ada enggak tak marbutonya? Enggak ada kan? Tapi dia mu'anas. Kenapa? Karena nama bagi wanita. Nah, itu ya. Kemudian bisa jadi suatu isim ada dua-duanya. Ada tak marbutonya dan itu nama bagi wanita seperti Aminatu. Aminatu ada tak marbutonya dan dia nama bagi wanita. Nah, itu ya. Maka dikatakan dia itu mu'anasnya, nak mu'anas, nam, mu'anas lafzi dan hakiki yang Aminatu. Nah, itu tandanya. Jadi yang sementara dua dulu tandanya. Nanti kalau kita dapati lagi, kita kasih tahu ini isim dikatakan mu'anas. Nah, barakallahu fikum. Nanti di pelajaran yang lain kita akan sebutkan semua. Khawatir berat, dua dulu. Apa tandanya isim mu'anas? Berakhiri tak marbuto. Kedua, nama bagi wanita. Nah, itu sementara itu. Ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Afan, ada yang kelewat. Tamarinu. Baca bareng, tamarinu. Tamarinu. Nah, latihan-latihan. Latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Di manakah kitab? Di manakah kitab? Lihat di atas. Mana jawabannya? Naam, huwa alal maktabi. Aksanta. Jawabannya huwa alal maktabi. Naam. Yang kedua, aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Apa jawabannya? Huwa fil ghurfati. Naam, aksanta. Huwa fil ghurfati. Kenapa memakai huwa, Abu Salma? Kenapa enggak pakai hiya? Mudzakkar. Naam, karena Muhammad itu mufrad mudzakkar. Mudzakkar. Iya, aksantum. Yang nomor tiga, aina sa'atu? Aina sa'atu? Di manakah jam tangan? Di manakah jam tangan? Nah, apa jawabannya? Hiya 'ala sariri. Kenapa memakai hiya? Karena mu'anas. Karena as-sa'atu mufrad mu'anas. Ahsantum. Aina yasirun? Aina yasirun? Apa jawabannya? Huwa fil hamami. Nam huwa fil hamami. Apa artinya? Dia berada di dalam kamar mandi. Aina aminatu? Aina aminatu? Di manakah Aminah? Di manakah Aminah? Apa jawabannya? Ia fil matbahi. Artinya? Ia di dalam. Nam, nomor 6. Aminatu fil hurfati? Aminatu fil hurfati? Baca dulu, baca dulu. Aminatu fil hurfati? Aminatu fil hurfati? Apakah Aminah berada di dalam kamar? Apakah Aminah di dalam kamar? Nah, kalau pertanyaannya berupa hamzah, berarti untuk talabu tasdik, untuk menuntut pembenaran. Kita jawab na'am atau la. Nah, sekarang apa jawabannya? La. La. Terus setelah itu koma, jawab yang benar. Apa yang benarnya? Na'am, la, koma, hiya fil matbahi. Nah, kalau dalam bacaan koma enggak dibaca ya, cuma kita diam aja. La, terus kita diam sebentar. Hiya fil matbahi. Ya, gitu. Nah, apa artinya? Tidak. Tidak. Dia berada dalam dapur. Nah, nomor 7. Ayasirun fil matbahi. Ayasirun fil matbahi. Artinya? Apakah yasir di dalam kamar? Nah, jawabannya? La. Bukan. Huwa fil hammami. Nah, la huwa fil hammami. Aksanta. Nomor 8, man fil hurfati. Man fil hurfati. Siapakah yang di dalam kamar? Siapakah yang di dalam kamar? Ya, dijawab nama dulu yang jawab. Siapa yang di dalam kamar? Muhammad. Nah, jawabannya Muhammadun fil hurfati. Yang lengkap. Muhammadun fil hurfati. Nah, betul ya. Jadi cara menjawab ada dua. Boleh menjawab singkat, antum langsung jawab Muhammad. Boleh menjawab panjang, man fil hurfati, jawabannya Muhammadun fil hurfati. Itu yang bagus jawaban panjang untuk pemula. Nah, kenapa? Karena yang namanya kalimat itu harus lengkap, harus ada mubtada khobar atau fiil dan fa'il. Karena mubtada khobar dan fiil fa'il itu rukun arkanul kalimat, arkanul rukun dari rukun-rukun kalimat. Itu Muhammadun mubtada fil hurfati. Jar majrur kedudukannya sebagai khobar atau muta'alik dengan khobar yang mahdhuf. Naam. Aksantum. Nomor 9. Waman fil hammami. Waman fil hammami. Dan siapakah yang berada di kamar mandi? Dan siapakah yang di dalam kamar mandi? Apa jawabannya? Yasirun fil hammami. Yasirun fil hammami. Naam, yasirun fil hammami. Aksantum. Nomor 10. Madza 'alal maktabi? Apakah yang berada di atas meja? Apakah yang berada di atas meja? Al-kitabu, apa jawabannya? Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi, jawaban lengkap. Aksanta. Al-kitabu alal maktabi. Artinya? Kitab itu berada di atas meja. Madza 'alas sariri? Madza 'alas sariri. Apa jawabannya? As-sa'atu alas sariri. Naam, apakah yang ada di atas ranjang? Jam tangan berada di atas ranjang. Naam, aksantum. Barakallahu fikum. Abu Salma baca 3 kosakata bergilir. Perintahnya iqra waktub ma'ad dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah sambil mengharakati akhir kata. Ya, baca. Al-madrasatu. Artinya? Sekolahan. Naam. Fil madrasati. Di dalam sekolahan. Naam. Satu lagi. Fil baiti. Di dalam rumah. Aksantum. Harokatnya betul. Artinya betul. Iya, Mas Dimas. Al-baitu. Rumah itu. Al-hurufatu. Kamar itu. Al-hammamu. Kamar mandi itu. Naam, barakallahu fikum. Boleh dikasih itu, boleh enggak ya? Kalau dalam bentuk kalimat, nanti kalau mesti ada di harus ada. Kalau dalam bentuk ini penggalan boleh ada, boleh enggak? Ya, Mas fil Edwal. Fil matbahi. Di dalam dapur. Naam. Al maktabu. Rumah meja. Meja itu. Naam. Alal maktabi. Di atas meja. Naam. Meja itu. Ahsanta. Abu Salma. alal kursiyi, di atas kursi. Naam. As-sariru, ranjang. Naam. Dua lagi. Alal kitabi. Ya. Di atas kitab, buku. Ya, satu lagi. Fil masjidu, fil masjidi, di dalam masjid. Naam, aksantum. Ya, kita baca bareng yang ini. Iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Nomor satu. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Murid itu di universitas. Murid itu di universitas. Nah, boleh dibaca murid itu atau pelajar itu di universitas atau berada di universitas. Yang lebih bagus dikasih terjemahan berada. Berada. Ya, yang lebih bagusnya gitu. Kenapa? Karena takdir dari tulisan yang di situ ada kainun atau mustaqirun atau libu kainun fil jamiati atau libu mustaqirun fil jamiati. Khobarnya mahdhuf, gitu ya. Barakallahu fikum, itu akan dipahami di kitab yang lain. Sehingga dalam terjemahan kita keluarkan, kenapa? Karena ada takdir yang mahdhuf ini, yang terhapus ini. Nah, jadi kita artikan at-talibu fil jami'ati, pelajar itu berada di universitas. Nah, dari mana asal kata berada? Dari kainun atau mustaqirun atau yang semisalnya yang mustaqir, tidak ditulis, yang tidak tulis di situ. Insyaallah lebih dimengerti kalau di kitab nahwu, insyaallah. Ya, nomor dua, ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu berada di masjid. Laki-laki itu berada di dalam masjid. Ainat tajiru. Ainat tajiru. Di manakah pedagang itu? Di manakah pedagang itu? Huwa fid dukani. Huwa fid dukani. Dia berada di toko. Dia berada di toko. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu berada di atas meja. Pena itu berada di atas meja. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Di manakah Zainab? Di manakah Zainab? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Dia berada di dalam kamar. Dia berada di dalam kamar. Ainal waraqu? Ainal waraqu? Di manakah kertas itu? Di manakah kertas itu? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Dia berada di atas meja. Dia berada di atas meja. Ainal mudarrisu? Ainal mudarrisu? Di manakah guru itu? Di manakah guru itu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Aina yasirun? Aina yasirun? Yang tadi diartikan belum? Di manakah guru itu? Dia berada di dalam dalam kelas. Naam. Aina yasirun? Aina yasirun? Di manakah Yasir? Di manakah Yasir? Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Dia berada di toilet. Dia berada di toilet. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Matahari dan bulan berada di langit. Matahari dan bulan berada di langit. Man fil fasli? Man fil fasli. Siapakah yang berada di dalam kelas? Siapakah yang berada di dalam kelas? Nah, begitu juga dalam praktek membaca apa namanya? Idgham, ikhfa dan yang semisalnya ya. Bisa enggak dipraktekkan dalam bacaan selain Al-Qur'an? Kalau kita baca sini man ketemu fa, hukumnya apa? Ikhfa kan? Kalau di sini kita baca idhar enggak apa? Man fil fasli. Idhar enggak? Idhar enggak masalah karena ini kita bukan baca Qur'an. Kalau baca Qur'an harus tartil, harus mengikuti kaidah tajwid dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ini harus selesai sampai halaman 23. Nanti halaman 24 kita baca besok insyaallah. Ya. Kita baca bareng. Di situ ada nama kumpulan laki-laki sebelah kanan dan nama kumpulan perempuan sebelah kiri. Kita baca dulu yang kumpulan laki-laki. Nah, Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Nah, itu semuanya nama untuk laki-laki. Gitu ya. Semuanya berarokat tanwin, akhir berakhiran tanwin, isim yang munawwan, Muhammadun, Khalidun, nanti bisa berubah menjadi Muhammadan, Muhammadin, Khalidun, Khalidan, Khalidin. Nah, harokatnya bisa berubah gitu. Sekarang kita baca yang sebelah kiri, nama-nama semuanya untuk wanita. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Nah, ini nama-nama semuanya untuk perempuan. Semuanya berakhiran doma tanpa tanwin. Ghairu munawwan. Kenapa? Karena dia termasuk mamnu minasorfi. Apa itu mamnu minasorfi? Isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Itu namanya mamnu minasorfi. Dan ketika majrur tidak bisa dikasro. Ketika majrur tandanya bukan kasro. Kalau Muhammadun disebut isim yang dia itu munsorib. Bisa menerima tanwin dan bisa menerima kasro. Kita bilang Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Kalau yang nama-nama wanita enggak bisa menerima tanwin. Kita enggak bisa mengatakan Aminatun, tapi harus apa? Aminatu. Terus juga di kasro enggak boleh kita bilang Aminati, enggak boleh. Terus ngasronya pakai apa? Pakai fathah tandanya. Seperti an Aisyata. Di hadis sering kita baca kan? Kalau kita bilang an apa? An Muhammadin gitu kan. Tapi ketika nama perempuan an Aisyata, bukan Aisyati. Itu namanya isim mamnu' minasorfi, yaitu isim-isim yang tidak bisa ditanwin dan kalau majrur tandanya bukan kasro tapi tandanya apa? Fathah. Nanti lebih jelas lagi di halaman-halaman akan datang, terutama di kitab Nahwu. Ini sekedar pembukaan supaya bisa membedakan bacaan isim yang munawwan, yang munsharif berarti berakhiran tanwin, kalau yang mamnu' minasorfi berarti berakhiran apa? Doma saja atau fathah saja. Nah, ya sekarang terakhir silakan dibaca. Perintahnya anda baca dulu. Iqra waktub ma'adzabtil awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah sambil mengharokati akhir kata. Nah, dibaca dua-dua. Mulai Abu Salma. Harokat akhirnya yang jelas. Atau tiga, sekalian tiga. Hamidun. Nah. Zainabu. Aminatu. Aksanta. Ya. Ammarun. Sa'idun. Fatimatu. Ahsanta. Iya, Mas Edwal. Maryamu. Aliyun. Khalidun. Naam, ahsanta. Iya, kembali Abu Salma lagi. Abbasun. Aisyatu. Muhammadun. Ahsanta. Iya, Mas Dimas. Terakhir dua lagi. Sofiyatu. Khadijatu. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Naam. Kita cukupkan malam ini sampai halaman 23. Besok malam masih terus lugo ya. Yang rencananya kalau malam Senin kita membaca Nahwu, tapi Nahwu kitabnya belum ada. Antum belum megang kan? Sementara belum ada. Kita lanjutkan terus lugo lagi besok. Nah, Masya Allah. Nanti pada waktu tertentu untuk malam Senin kita baca Nahwu. Ya, ada pertanyaan dari antum? Nah, ada? Enggak ada ya? Untuk pertemuan besok berarti enggak ada PR. Karena selesai ini besok masuk ke bacaan. Halaman 24 bacaan bentuknya. Nah, baca. Barakallahu fikum. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para tulab yang menyimak dari radio, yang mereka belum diminta untuk mengumpulkan tugas lewat grup, mereka pada mengumpulkan tugas lewat grup. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan yang belum mengumpulkan tadi kita koreksi bersama, antum melihat apa yang antum isi benar atau salah. Di situ antum uji kemampuan antum dari koreksi bersama tadi. Naam, barakallahu fikum. Naam, semoga Allah SWT semakin menambah pada kita semangat kita untuk belajar ilmu syar'i, dan Allah SWT mohon kepada Allah SWT semoga Allah menerima segala amal soleh kita. Barakallahu fikum. Kita cubakan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.